بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلى الله على نبينا المصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita semua untuk kembali melanjutkan ta'lim kita, pelajaran kita masih dalam pembahasan tentang sirah, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita bacakan dari bait Al-Urjuzatul Mi'iyah fi dzikri hali asyrafil bariyah, yang ditulis oleh Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullahu taala. Dan kita bacakan syarahnya dari penjelasan Al-Ustaz Dr. Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badar Hafizahullah Ta'ala. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah sampai pada bait yang keberapa? 9 ya? 12 ya? Sekarang masuk 12. 13. Baik. Qala al-Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala, wasaru nahwa al-Syami ashraful wara fi 'ami 25 wa 20 dhkura li ummina Khadijatin muttajira wa 'ada fihi rabihan mustabshira. فكان فيه عقده عليها وبعده إفضاؤه إليها. Berkata al-Imam Ibn Abil Izz al-Hanafi rahimahullahu ta'ala, وَسَارَ نَحْوَ الشَّامِ أَشْرَفُ الْوَرَى. قال الشارح حفظه الله, ذكر الناظم في هذه الأبيات الثلاثة رحلة النبي عليه الصلاة والسلام الثانية إلى الشام, وهي رحلة لأجل التجارة بمال خديجة رضي الله عنها. فناظم menyebutkan dalam tiga bait yang kita bacakan tadi tentang rihlah, perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua menuju Syam. Perjalanan yang pertama di usia berapa? Usia 12 tahun. Jadi hafal-hafal fase-fase kehidupan Rasulullah. Ya, rihlah yang pertama ketika usia beliau 12 tahun. Bersama pamannya Abu Talib. Untuk juga berdagang. Kemudian ini rihlah yang kedua. Juga pergi berdagang. Dengan membawa hartanya Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. وَكَانَتْ سَمِعَتْ عَنْهُ ذِكْرًا طَيِّبًا. Dan Khadijah radhiyallahu anha mendengar cerita yang baik tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. وَخُلُقًا فَاضِلًا. Akhlak yang baik. akhlak yang mulia. Wa amanatan wa sidqan wa wafa'an. Demikian pula beliau mendengar cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang amanah, ya jujur serta yang menunaikan perjanjian. Rasulullah itu orangnya wafa, selalu menunaikan. Fa'ahabbat antutajiro bimaliha ma'ahu bihaithu yakunu minhal mal wa minhu alaihi salatu wassalam almutajiratu bihi fasaru alaihi salatu wassalam nahwa syami. Maka Khadijah radhiyallahu anha, beliau senang apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdagang dengan menggunakan hartanya, di mana beliau menjadi pemodalnya, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pengelola dari modal tersebut. Ya, karena itu juga ini adalah contoh bagi kita. Kalau ada perempuan, akhwat atau ummahat yang punya kelebihan harta dan dia mengetahui ada orang yang amanah bisa mengelola dan mengembangkan hartanya, ya boleh dia gunakan harta tersebut sebagai modal bagi orang lain yang bisa mengemban amanah tersebut. Jadi mereka bersyarikat, dia sebagai pemodal dan yang lainnya sebagai pengelola. Ya, tinggal disepakati berapa bagiannya masing-masing dari keuntungan. Misalnya dia tidak ingin keluar sendiri, ya, supaya tidak sering keluar, ya lebih baik hartanya dikembangkan melalui usaha yang dipercayakan kepada orang yang amanah. Ya, karena Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, beliau dikenal sebagai orang yang memiliki harta. Maka beliau pun berjalan menuju Syam. Menuju Syam membawa hartanya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Ashraful wara ay afdaluhum, yakni yang paling utama di antara mereka. Wa khairuhum, yang terbaik di antara mereka. Wa muqaddamuhum, yang terdepan. Wa imamuhum salawatullahi wa salamuhu alaihi, serta pemimpin mereka salawatullahi wa salamuhu alaihi. Fi ami 25 dzkura, pada tahun 25 sebagaimana yang telah disebutkan. Ai lamma balagha minal umri salawatullahi wasalamuhu alaihi 25 sanah, yakni ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 25 tahun. Jadi kalau rihla yang pertama usia 12 tahun, rihla yang kedua usia beliau 25 tahun. Berarti 13 tahun kemudian. Ya, rihla yang kedua menuju Syam. Dan ini contoh bagi kita. Utamanya yang muda. Pemuda itu jangan jadi pengangguran, tidak bekerja. Ya, harus bekerja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak usia 12 tahun diajari berdagang. 25 tahun ia juga berdagang. Karena itu pemuda jangan malas. Jangan hanya mengandalkan pemberian dari orang tua. Harus pandai berbuat dengan tangan sendiri. Rihlah. Ini Rasulullah rihlah. Pergi ke Syam. Ya, kalau kita hari ini yang merantau. Jangan takut merantau. Takut apa? Sebagian pemuda, bisanya cuma pandai bikin status di Facebook. Dia tulis, saya mau kerja, tapi bingung apa yang mau dikerja. Karena itu ada asar bahwasanya Umar radhiyallahu ta'ala anhu amirul mu'minin itu sangat benci dengan pemuda yang tidak ada kerjanya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kita dengan berdagang. Kenapa? Karena usaha manusia, bagaimanapun dia berusaha, bagaimanapun dia bekerja, pasti ada kaitannya dengan jual beli. Ada tidak manusia di dunia ini yang tidak berjual beli? Ya, tidak ada. Dia kerja dari jadi pegawai. Ujung-ujungnya apa? Ya pasti ke pasar belanja. Pasti ada kaitannya dengan jual beli. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari sahabat Rifa'ah ibn Rafi', beliau ditanya, hadis ini dijadikan sebagai hadis pertama di Kitabul Buyu', di Kitab Bulughul Maram oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Beliau meletakkan hadis ini di bawah bab sebagai hadis yang pertama. Rifa'ah ibn Rafi' radhiyallahu anhuma, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyul kasbi atyab? Wahai Rasulullah, hasil usaha apa yang paling baik, yang paling thayyib? Ya, karena pekerjaan itu kan bermacam-macam. Tapi hasil usaha apa yang paling bagus, yang paling enak, yang paling baik? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Rasulullah mengatakan, amalur rajuli biyadihi. Usaha seseorang dengan tangannya sendiri. Kalau bahasa kita, hasil keringat sendiri. Itu yang paling enak. Walaupun yang gratis juga enak. Tetapi lebih enak kalau itu adalah hasil usaha sendiri. Jadi kasih-kasih gratis, ya enak. Tidak capek. Tapi kalau kita usaha sendiri, itulah yang Rasulullah katakan, amalur rajuli biyadi. Pekerjaan seorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur, jual beli yang selamat dari penipuan, jual beli yang selamat dari tadlis, ya, menyamarkan sesuatu, jual beli yang mabrur, yang jujur, yang terus terang, terus terang dalam segala hal. Jangan habis iklan. Ketika ada yang komentar, ditanya harganya berapa, dijawabnya cek inbox. Ya, ini jual beli apa? Ya, kita tidak tahu harganya berapa. Ya, terang-terangan saja. Jangan habis iklan terang-terangan, harganya check-in box. Ya, ini jual beli. Ya, sembunyi-sembunyi. Ya, pasang saja harganya di situ. Kalau penawarannya tidak setuju, ya tidak usah. Ya, jual beli yang mabrur. Yang baik. Tidak ada penipuannya. Tidak ada yang disembunyikan. 6. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Thumma kharaja thaniyan ila asy-Syam fi tijaratin li Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha ma'a ghulamiha Maisara ala sabilil qirad. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, kemudian beliau keluar yang kedua kalinya menuju Syam dalam rangka berdagang untuk Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha ma'a ghulamiha Maisara, bersama pembantunya yang bernama Maisara, ala sabilil qirad atau qirad, di mana beliau membawa modal yang dipinjamkan oleh Khadijah. Fara'a Maisaratu ma naharahu au ma baharahu min sya'nihi. Faraja'a fa akhbara sayyidatahu bima ra'a. Maka Maisarah yang melihat kepandaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdagang. Ya, Rasulullah itu pandai berdagang. Kenapa? Karena terlatih dari sejak dini. Usia 12 tahun sudah ikut pamannya berdagang. Maka ketika kembali, Maisarah menceritakan hal tersebut kepada tuannya, kepada Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, apa yang dia lihat. Faraghibat ilaihi ayyatazawwajaha lima rajat fi dhalika minal khairi alladhi jama'ahu Allahu laha wa fawqa ma yakhthur bi bali basharin fatazawwajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lahu 25 sana. Maka Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkeinginan supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan beliau sebagai istrinya. Khadijah menginginkan Rasulullah agar menjadi suaminya. Disebabkan kebaikan yang terkumpul pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukan maknanya perempuan melamar laki-laki. Sebagian memahami begitu. Sehingga kami diceritakan ada sebagian daerah yang mereka itu kalau melamar, perempuannya yang datang melamar. Bukan laki-laki. Dalilnya ini. Ya, tidak seperti itu. Yang melamar ya laki-laki, dia yang meminang. Ya, di sini hanya diceritakan bahwa Khadijah radhiyallahu ta'ala anha berkeinginan supaya Rasulullah itu menjadi suaminya. Bukan juga menawarkan diri terang-terangan. seperti sekarang. Bahkan yang biasa bermedia sosial, ya kami juga yang ada media sosial, ya sudah berapa kali mendapat hal yang serupa. Ada yang bertanya, "Ustaz, ada akhwat yang tembak saya." Wah, ditembak antum bisa mati. Ya karena sekarang wasilahnya mudah. Bagaimana menurut Ustaz? Apakah itu bagus? Ya tidak seperti itu. Kalau memang dia berkeinginan dengan seorang, dia ingin mencontoh Ummul Mukminin, ya dia utus seseorang. Kirim utusan. Tanya dia, "Mau tidak menikah dengan saya?" Begitu. Bukan SMS-an, chatting. Kenapa? Karena itu membuka pintu fitnah. Ada juga yang bertanya, "Ustaz, alhamdulillah, saya mau menikah sekarang dan sudah ada akhwat yang dituju. Bolehkah saya nazar lewat foto saja? Di inbox saja begitu, chatting?" Ya saya tanya, "Kenapa harus seperti itu?" Ya, kata dia, "Karena akhwatnya tempatnya jauh." Ya kita katakan, kadang-kadang ya, untuk mendapatkan sesuatu yang halal, kita harus melangkah jauh. Menyeberang lautan pun tidak masalah. Supaya apa? Mendapatkan sesuatu yang halal. Bukan membuka pintu fitnah. Seandainya kita balik bertanya, "Terus dari mana kamu tahu bahwa apa yang dikirimkan itu sesuai dengan kondisi aslinya?" Ya apalagi sekarang zaman Photoshop, Photoshop, yang usianya 30 tahun bisa diedit jadi 15 tahun. Apalagi itu memang tidak syar'i. Jadi kalau cuma alasannya jauh, ya itu bukan alasan. Ya untuk mendapatkan sesuatu yang dihalalkan, ya kadang memang kita harus melangkah lebih jauh. Nah, ya itu bukan pembahasan kita, tapi ada kaitannya. Jadi Khadijah radhiyallahu ta'ala anha menginginkan supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi suaminya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memperistri beliau dan saat itu usianya 25 tahun. Yaitu usianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana laha radhiyallahu anha 40 sanatan. Dan beliau yakni Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu taala anha saat itu usianya 40 tahun. Jadi berapa selisihnya? 15 tahun. Jadi pemuda ya tidak masalah. Perbedaan usia itu hal yang wajar. Biasa. Ya kadang juga sudah kakek-kakek. Ya, tapi, ya istrinya mestinya jadi cucunya. Kalau dari sisi usia. Ya. Ada juga sebaliknya. Dia masih muda, ya istrinya tua. Jadi perbedaan usia itu hal yang wajar. Tidak masalah. Yang jadi masalah dan tidak wajar, bukan beda usia. tapi beda jenis. Itu yang masalah. Kalau sesama jenis itu bahaya. Biar lagi sama usianya. Tapi kalau cuma beda usia, tapi lawan jenis, ya itu tidak masalah. Tidak perlu diributkan. Yang jadi masalah, kalau sama jenis, itu bahaya. Apalagi zaman sekarang. Kita tidak tahu, ya penyakit-penyakit seperti ini menimpa kaum muslimin di berbagai penjuru negeri. Nah, jadi usianya terpaut 15 tahun. Ya ini yang masyhur. Walaupun sebenarnya ada perselisihan tentang berapa tahun usia Khadijah radhiyallahu taala anha. Ada sebagian meneliti bahwa usianya bukan 40 tahun. Tapi 27 tahun atau 28, saya lupa. Yang jelasnya belum sampai 30 tahun juga. Kenapa? Karena para peneliti melihat jumlah anak yang dilahirkan oleh Khadijah radhiyallahu taala anha. Beliau melahirkan 6 orang anak untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dilihat jumlah putra dan putrinya, maka itu tidak mungkin usianya 40 tahun. Tapi yang masyhur, ya ini yang masyhur. Ya namanya sirah, ya sejarah. Baik. Li ummina Khadijatin ay bi'tibari anha sarat ba'du zawjan lin-nabiyyi alaihi salatu wassalam. Wa qad qala Allah Subhanahu wa ta'ala wa azwajuhu ummahatuhum. Di sini penadhim mengatakan li ummina Khadijah. Untuk ibu kita Khadijah. Penadhim mengatakan ummina, ya artinya setelah menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan istri-istri beliau Allah katakan dalam Al-Qur'an wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri-istrinya Rasulullah itu adalah ibu-ibu mereka. Jadi ibunya kita semua. Ummahatul mu'minin. Ya. 6. Wa'ada fihi urabihan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dari rihlanya urabihan. Membawa keuntungan. Mustabshiran, ya, dalam keadaan gembira. Kenapa? Karena mendapatkan keuntungan dari perdagangannya, tentunya dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kanat awwala imra'atin tazawwajaha radhiyallahu anha. Walam yatazawwaj 'alayha ghayraha hatta matat. Dan inilah istri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau tidak menikah dengan selainnya sampai beliau wafat. Jadi Rasulullah itu tidak menikah lagi setelah beristri dengan Khadijah sampai Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha meninggal. Baru kemudian beliau menikah lagi. Ya, kisah ini juga jadi dalil. Bukan dalil, jadikan dalih. Ya. Kamu boleh menikah lagi. Boleh poligami. Tetapi saya meninggal dulu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menikah lagi. Melainkan setelah meninggalnya istri pertamanya. Khadijah radhiyallahu anha. Jadi kalau mau ikut sunnah, istri pertama harus janda. Dan nanti poligami kalau meninggal. Ya, tidak seperti itu. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan begitu. Yaitu kisah perjalanan Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam, tapi bukan itu hukumnya. Bahkan pertama kali kita diperintah untuk menikah berapa? 2. Allah mengatakan fankihu, menikahlah kalian, ma taba lakum minan nisa, apa yang baik bagi kalian dari wanita-wanita itu. Masna 2. Ya, 2. Wa thulatsa 3. Wa ruba' atau 4. Jadi secara asalnya memang sudah dibolehkan. Asalnya sudah dibolehkan apa? Poligami itu. Urusannya mubah. Perkara yang boleh. Ya nanti kalau takut tidak bisa berlaku adil, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Kalau kalian takut tidak bisa berlaku adil, ya maka satu saja atau budak-budak yang kalian miliki. Ya karena itu orang yang mencela, membenci ya poligami, ya maka mereka ditakutkan, dikhawatirkan, membenci apa yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan dari Al-Qur'an. Ya walaupun ketidaksukaan itu bermacam-macam. Kalau tidak sukanya karena menolak syariat, ya maka ini bisa kufur. Keluar dari Islam, bisa batal Islamnya. Kenapa? Karena dia mengingkari sesuatu yang telah diakui secara pasti tidak ada perselisihan. Bahkan itu adalah tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia tolak sebagai tabiatnya sebagai manusia, ya sebagai seorang wanita, itu hal yang ya hal yang memang berlaku di dalam kehidupan. Tapi jangan dia tolak karena dia menolak syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya urusan cemburu, urusan sakit hati, ya urusan tidak senang, ya itu memang dalam tabiat manusia ya ada. Ya kalau karena yang seperti ini ya, itu hal yang berlaku di tengah kehidupan. Tapi jangan sampai dia tolak karena dia tidak ingin menginginkan apa? Syariat tersebut berlaku. Ini bahaya. Karena bisa menggugurkan keislaman. Ya, jadi hati-hati. Kita tidak menyukai sesuatu dari apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya datangkan. Ya jadi itu adalah solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dianggap polusi, tapi solusi. Ya tentu saja ya sebagaimana qaidnya adalah yang bisa berlaku adil. Tapi jangan tanya, bisa tidak kamu berlaku adil? Ya, dari mana saya tahu saya bisa berlaku adil kalau tidak ada pembandingnya? Ada dulu pembandingnya. Kalau cuma sendiri ya tidak bisa ditahu. Ya, nanti ada pembandingnya bahwa ternyata saya tidak bisa berlaku adil. Ya, baru ditahu ternyata saya tidak mampu berlaku adil. Ya, orang tidak mau berbagi. Suami berbagi cinta, berbagi harta. Yang berbagi bukan dia. Yang berbagi itu suaminya. Suaminya yang punya. Ya kalau bahasanya guru kita, guru kami, ya bukan dibagi, diatur. Yang mengatur itu suami. Dia yang atur. Dia yang setengah mati. Dia yang susah. Ya perempuan tidak perlu susah. Ya, karena dia hanya menunggu diberikan haknya. Justru yang berpikir susah itu ya laki-laki. Kenapa perempuan yang susah? Rezekinya tidak akan belok, tidak akan diambil orang lain. Apa yang dia terima itulah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. 6. Ya walaupun juga ya itu bukan bahan permainan, ya, bukan bahan permainan. Ya karena sebagian manusia menjadikan hal tersebut sebagai apa? Mainan. Dia permainkan anaknya orang. Menikah lagi, cerai lagi, menikah lagi, cerai lagi. Ya tidak seperti itu. Maka orang seperti ini juga adalah termasuk orang yang mempermainkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu bukan main-mainan itu masalah menikah lagi. Kalau menikah lagi yang serius, urusannya yang serius. Jangan cuma mau coba-coba saja. Atau gagah-gagahan saja. Atau ikut-ikutan saja. Tidak. Nah. Jadi beliau tidak menikah lagi. Sampai Khadijah radhiyallahu ta'ala anha wafat. Walaha fadail wa khasais kathirah. Dan beliau memiliki keutamaan. Kehususan yang banyak. Minha ma ja'a fis sahihain. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Ma ghirtu ala ahadin min nisa'in nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ma ghirtu ala khadijata wa ma ra'aituha walakin kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yukthiru dhikraha wa rubbama dhabaha ash-shah thumma yuqatti'uha a'dha'an thumma yab'athuha fi sada'iq khadijah fa rubbama qultu lahu ka'annahu lam yakun fid dunya imra'atun illa khadijah fayaqulu innaha kanat wa kana li minha walad. Di antaranya adalah apa yang datang dalam sahihain dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya ummul mukminin. Qalat, beliau berkata, saya tidak pernah cemburu terhadap istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam semisal kecemburuan saya terhadap Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Artinya tidak ada yang melebihi kecemburuannya terhadap Khadijah. Kenapa demikian? Aisyah mengatakan, "Wa ma ra'aituha." Saya tidak melihat dia. Artinya Aisyah tidak berjumpa dengan siapa? Khadijah. Ya, karena tatkala Khadijah wafat, itu belum ada Aisyah. Jadi Aisyah tidak melihat siapa? Khadijah, tidak jumpa. Tapi dia sangat cemburu. Kenapa sangat cemburu? Kata beliau, walakin kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru dhikraha. Saya tidak pernah jumpa, tidak pernah lihat dia, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menceritakan beliau. Selalu bercerita tentang Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. وَرُبَّمَا ذَبَهَ الشَّاهِ ذَبَهَ الشَّاتَ ثُمَّ يَقَطِعُهَا أَعْضَاءً. Bahkan terkadang beliau menyembeli kambing. Kemudian kambingnya itu dipotong kecil-kecil. Bagian per bagian. ثُمَّ يَبْعَثُهَا فِي صَدَائِقِ خَدِيجَةِ. Kemudian dikirimkan kepada teman-temannya Khadijah. Ini Rasulullah. Bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam mengenang kebaikannya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Ya, sudah tidak ada, maka beliau menyembeli. Kemudian dihadiahkan kepada teman-temannya Khadijah. Dan selalu diceritakan, disebut-sebut. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya sangat cemburu padahal tidak pernah lihat yang mana itu Khadijah. Farubbama qultu lahu. Bahkan saya kadang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ka'annahu lam yakun fid dunya imra'atun illa Khadijah." Seolah-olah tidak ada lagi wanita di dunia ini kecuali Khadijah. Ini saking Rasulullah selalu menyebut-nyebut Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Ya, ini yang membuat Aisyah cemburu. Jadi cemburu itu hal yang wajar. Ya, ummul mukminin, ummahatul mukminin juga seperti itu. Ya, ditimpa apa? Ya, rasa cemburu itu hal yang wajar. Ya, kalau sudah tidak cemburu itu justru dipertanyakan, kenapa tidak cemburu? Itu bahaya kalau hilang sifat itu. Ya, saking sering disebut, saking sering diceritakan, Aisyah radhiyallahu ta'ala mengatakan demikian. Seolah-olah di dunia ini tidak ada lagi wanita kecuali Khadijah. Fayaqul, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innaha kanat wa kanat. Dia itu begini dan begini. Ya, beliau menceritakan dan menyebut-nyebut kebaikannya Khadijah. Wa kana li minha waladun. dan darinyalah saya memiliki anak. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki istri yang banyak, tetapi tidak melahirkan untuk beliau seorang anak pun kecuali dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Melahirkan darinya berapa? 6 orang. Beliau memiliki 7 anak, tapi yang satunya dari Maria al-Qibtiyah. Yang melahirkan Ibrahim. Wa wulduhu minha khala Ibrahim fal awwalul qasimu hazat takrim. Kata Ibn Abil Izz al-Hanafi, wa wulduhu minha, dan anak-anaknya, al-wuldu jam' walad, jam' dari kata walad, wuldun. Ya, mislu usud, usdun, asadun, usdun. Ya, jamaknya, ya. Dan anak-anaknya darinya, ini dari Khadijah. Khala Ibrahim, kecuali Ibrahim. Ibrahim dari Maria. Budak yang dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fal awwalul qasimu hazat takrim. Yang pertama adalah Al-Qasim. Jadi anak pertamanya Al-Qasim. Farihada yukanna bihi likaunihi awwala awladihi. Dengan Al-Qasim inilah beliau sallallahu alaihi wasallam diberi kunyah. Apa itu kunyah? Di bahasa Arab itu memanggil orang ada 3, ada yang ismun karim, namanya. Misalnya Abdurrahman, Abdullah, Muhammad, ya, atau yang lainnya. Itu nama, ismun. Ada yang kedua namanya laqab. Laqab itu julukan. Al-A'mash, Al-A'raj, ya, yang pincang. Itu julukan. Julukan-julukan. Laqab. Kalau yang belakangan muncul seperti Syamsuddin, Taqiyuddin, Alauddin, itu julukan. Laqab namanya dalam bahasa Arab. Dan ada namanya kunyah. Kunyah itu sapaan. Disapa. Sapaan. Kunyah. Ini diawali dengan ibnun, ibnu, ibnu Abbas, ibnu Mas'ud, atau abun dan ummun. Ya. Misalnya Abu Zakaria, Abu Muhammad, ya. Abu Abdullah, ya. Ummu, ya. Ummu Abdullah. Ya. Itu namanya kunya, sapaan. Karena itu kita kalau ditanya siapa namanya, ya jawab dengan nama. Jangan dijawab dengan kunyah. Ya. Kita tanya siapa namanya itu ikhwah. Oh anu, Abu Muhammad. Muhammad itu banyak. Apalagi kalau ke pondok sana, yang nama Muhammad itu banyak sekali. Ya. Jangan sampai masuk tanya, kita tahu rumahnya Abu Muhammad. Abu Muhammad siapa? Banyak di sini Abu Muhammad. Bahkan nama saja masih banyak yang sama. Ini dulu ada yang datang ke pondok tanya. Kita tahu rumahnya Abdurrahman. Oh, di sini banyak Abdurrahman. Abdurrahman siapa? Di sini masing-masing disandarkan kepada daerahnya. Nama saja masih banyak. Apalagi kalau ditanya hanya dijawab dengan kunianya saja. Ya, kalau ditanya namanya, sebut namanya. Jangan ditanya mas muka ismi Abu Abdurrahman. Itu bukan nama, itu kunyah. Ya. Baik. Jadi beliau diberi kunyah dengan Abul Qasim. Kenapa? Karena Al-Qasim ini adalah anak pertama. Hazat takrim. Hazat syai' yahuzuhu hauzan idha jama'ahu. Ay jama'at takrim. Hazat takrim yang telah mengumpulkan pemuliaan. Ini Al-Qasim. wa Zainabun Ruqayyatun wa Fatimah wa Ummu Kulthumin lahunna Khatimah. والطاهر الطيب عبد الله وقيل قل اسم لفرد زاهي. Pada bait berikutnya, bait yang ke-17, wa Zainabun Ruqayyatun wa Fatimah wa Ummu Kulthumin lahunna Khatimah. Kemudian Zainab, Ruqayyah dan Fatimah serta Ummu Kulthum, dan itulah yang terakhir. Haulai arba'u banatin lin nabi alaihi salatu wassalam wa jami'uhunna adraknal islam. Keempat putri beliau ini semuanya mendapati Islam. Inilah putri-putri beliau. Beliau punya putri berapa? Empat. Zainab, Ruqayyah, Fatimah dan Ummu Kulthum. Ini empat orang putrinya beliau. Hafal-hafal ya. Jangan cuma hafal nama anaknya artis. Kalau nama anaknya artis dihafal. Kalau anaknya Rasulullah tidak ada yang dihafal. Ya, ini empat putri beliau. Semuanya mendapati masa Islam. Fa aslamna wa hajarna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua masuk Islam dan berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebutkan fa aslamna? Mereka semuanya masuk Islam. Ya harus diterangkan kalau mereka masuk Islam. Karena tidak semua anaknya Nabi itu apa? Ikut kepada agama ayahnya. Bukankah anaknya Nabi Nuh ada juga yang membangkang? Karena itu harus diterangkan, fa aslamna. Mereka semua masuk Islam. Dan semuanya berhijrah bersama Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam. Rawi Ibnu Sa'din fi Thabaqat bisanadihi an Ibni Abbasin qala kana awwalu man wulida li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi Makkah qabla an-nubuwati al-Qasim. Ibnu Sa'd meriwayatkan dalam Thabaqat dengan sanadnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mengatakan, yang pertama kali dilahirkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kali dilahirkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah qabla an-nubuwah, sebelum beliau diangkat menjadi nabi, adalah Al-Qasim. Ini anak pertama. Jadi Al-Qasim ini lahir sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi. Wa bihi yukanna. Dengannya lah beliau diberi kunyah. Thumma wulida lahu Zainab. Kemudian dilahirkan lagi untuknya Zainab. Ya, berarti anak kedua siapa? Zainab. Anak pertama Al-Qasim. Kemudian anak kedua Zainab. Thumma Ruqayyatu. Kemudian Ruqayyah. Ya, anak ketiga. Thumma Fatimatu. Kemudian Fatimah. Anak keempat. Thumma Ummu Kulthum. Kemudian Ummu Kulthum yang kelima. Thumma wulida lahu fil islami Abdullahi. Ya, kemudian dilahirkan untuk beliau semasa Islam Abdullah. Ya. Berarti selebihnya lahir sebelum masa datangnya risalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nanti Abdullah itu sudah di masa Islam, baru dilahirkan lagi siapa? Abdullah. Wasfasummiyat thayyibu wa tahir wa ummuhum jami'an Khadijatu bintu Khuwailid. Ya. Ya, kemudian Abdullah ini disebut atau dipanggil dengan At-Thayyib, At-Thahir, dan ibu mereka semua adalah Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Jadi Khadijah melahirkan 6 orang. Siapa tadi? Al-Qasim. Kemudian yang kedua, Zainab. Yang ketiga, Ruqayyah. Yang keempat, Fatimah. Yang kelima, Ummu Kulsum. Dan yang keenam, Abdullah. Yang ketujuh tadi siapa? Ibrahim. Ibrahim ibunya lain. Dia ibunya adalah Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu ta'ala anha. Tapi beliau adalah budak yang dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu yang sahih beliau tidak termasuk ummahatul mukminin. Kenapa? Karena bukan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi budak, ya. Jadi beliau punya tujuh orang anak, ya. Enam orang dari Khadijah. Wa ummu kulthumin lahunna khatimah. Dan Ummu Kulsum itulah putri beliau yang terakhir. Jadi beliau tadi punya empat putri. Ya, putrinya yang terakhir siapa? Ummu Kulsum. Ay annaha asgharu banatin nabiy sallallahu alaihi wasallam ala khilafin baina ahli al-ilmi fi dhalik. Yani bahwa Ummu Kulsum inilah yang putri beliau yang termuda. Dari semua putri-putri beliau, yang paling muda usianya adalah Ummu Kulsum. Walaupun ini ada khilaf di antara ahli ilmu. Ya, yang paling tua adalah Zainab dari putrinya dan yang paling muda adalah Ummu Kulsum. Walaupun diperselisihkan. Karena diperselisihkan siapa yang putri terakhir, apakah Ummu Kulsum atau Fatimah. Nah, tapi di sini Nazim mengatakan bahwa wa Ummu Kulsumin lahunna khatimah. Ya, Ummu Kulsum itulah yang paling muda, yang terakhir dari putri beliau. Zainab, Ruqayyah, Fatimah, kemudian Ummu Kulsum. Nah, ya, hafal ya, putrinya beliau dan putranya. Dari Maria terlahir Ibrahim. Kemudian dari Khadijah, siapa tadi? Yang pertama laki-laki Al-Qasim. Kemudian wa Zainabun Ruqayyatun wa Fatimah wa ummu kulthumin lahunna khatimah. Jadi hafal saja baitnya. Ya, Zainab, Ruqayyah, Fatimah, kemudian Ummu Kulthum. Nah. Wa tahiru tayyibu Abdullahi wa qila kullu ismin li fardin zahi. Dan at-tahir dan at-tayyib laqabani li Abdullah. Keduanya adalah laqab, julukan bagi Abdullah. Ya, at-tahir yang suci, at-tayyib yang baik. Walaysa ibnaini akharaini linnabi alaihi salatu wassalam. Dan bukan dua anak atau dua putra yang lain dari putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu gelarnya Abdullah, ini At-Tahir, At-Tayyib. Wa qila kullu ismin li fardin wa hadha qawlun akhar hakahu ala wajhi at-tad'if. Wa huwa anna hadhihi al-asma'i thalatha asma'i li thalathati afradin. هذا القول يكون أبناؤه الذكور منها أربعة. Ini ucapan yang lain, pendapat yang lain bahwa At-Tahir dan At-Tayyib ini juga anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sini beliau hikayatkan dengan sighah tadhif. Jadi kalau kita baca kitab itu, kalau ada penulis setelah dia bawakan pendapat, kemudian di akhir atau di pertengahan dia katakan waqila, dan dikatakan atau ada yang mengatakan, itu menunjukkan lemah di sisi penulis, ya. Bahwa pendapat itu apa? Lemah di sisi penulis atau bahkan mungkin lemah, ya, di sisi kebanyakan ulama. Jadi kalau kita baca biasanya kita pada kalimat waqila, menunjukkan dia lemah. Jadi itu bukan anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi at-thayyib at-tahir itulah Abdullah. itu hanya laqab tadi. At-Tayyib, At-Tahir. Zahi ay jamilun musyriqun. Tampan musyriq, ya, bercahaya, memancarkan, ya, berseri-seri. Itu siapa? Abdullah. Wal kullu fi hayatihi dhaqul himam wa ba'dahu Fatimatun bin wa ba'dahu Fatimatun bin nisfi 'am. Ya, pada bait yang ke-19 Ibn Abil Izz al-Hanafi rahimahullah mengatakan wal kullu fi hayatihi dhaqul himam. Dan semuanya fi hayatihi dhaqul himam wa ba'dahu Fatimatun bin nisfi 'am. Dan semua anak-anaknya, yakni anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi, semasa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dhaqul himam, mereka semuanya wafat. Ya, mendapati kematiannya semasa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setelahnya Fatimah bin nisfi 'am, setengah tahun kemudian. Jadi selain dari Fatimah, itu semuanya wafat, meninggal semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ya, adapun Fatimah, beliau meninggal 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang lain, putra-putra dan putri beliau, semuanya wafat semasa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada 2 orang yang dinikahkan dengan Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa itu? Ummu Kulsum dan siapa? Ruqayyah. Ya. Tidak dinikahkan bersamaan, tidak. Dinikahkan dengan Ummu Kulsum, kemudian dinikahkan lagi dengan Ruqayyah. Meninggal, kemudian dinikahkan lagi dengan Ruqayyah. Jadi bukan bersamaan, tapi meninggal dulu, kemudian dinikahkan lagi. Karena itu beliau Utsman radhiyallahu ta'ala anhu digelari Dzu Nurain, pemilik 2 cahaya. Kenapa? Karena beliau dinikahkan dengan 2 putri Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam, dengan Ummu Kulsum, meninggal kemudian dinikahkan lagi dengan ya Ruqayyah. Meninggal lagi kemudian menikah lagi. Ya. Jadi semuanya meninggal semasa hidupnya Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam. Faminhum man dhaqal mauta mubakkiran qabla al-mab'ats. Di antara anak-anak beliau ada yang meninggal sebelum beliau diutus menjadi nabi. Wa minhum man ta'akhkhara ila ma ba'da al-mab'ats. Di antara mereka ada yang meninggal setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Bal ila ma ba'da hijratin nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan setelah hijrahnya Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Illa Fatimata radhiyallahu anha, kecuali Fatimah. Fa inna wafataha kanat ba'dahu, ya, karena wafatnya Fatimah setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walidha qala, karena itu di sini Nazim mengatakan wa ba'dahu Fatimatun bin nisfi 'am, dan setelah beliau yakni Fatimah setengah tahun kemudian, 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi sahihaini an Aisyah radhiyallahu anha anna Fatimah radhiyallahu anha 'ashat ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 6 ashhur. Di dalam as-sahihain dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwasanya Fatimah radhiyallahu anha hidup setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 6 bulan. Ini ada riwayatnya menyebutkan tentang hal ini. Wa fihima aidan, ya, dalam as-sahihain juga riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata aqbalat Fatimatu tamshi ka'anna mishyataha mashyun nabiy sallallahu alaihi wasallam. Fatimah radhiyallahu anha datang, tamshi, dia berjalan, ka'anna mishyataha mashyun nabiy sallallahu alaihi wasallam, gaya berjalannya itu, cara berjalannya itu seperti cara berjalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini wajar ya. Kalau ada anak, gaya berjalannya seperti orang tuanya. Itu hal yang wajar. Ya, memang seperti itu. Ya, ada kemiripan, itu hal yang, ya memang sudah seperti itu. Tidak mungkin orang tua tidak mirip dengan anaknya atau anak tidak mirip dengan ya orang tuanya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Marhaban bi binti." Ya. Marhaban. Selamat datang putriku. Dan ini kalimat yang sudah jarang kita ucapkan. Bahkan yang belajar sekalipun. Ada saudaranya datang, ya tidak dia sambut dengan kalimat ini, marhaban. Ya, anak kita datang, sambut marhaban. Jangan cuma bahasa Inggris, ya welcome. Pakai bahasa Arab, marhaban. Ya binti, ya marhaban bi binti. Ya, selamat datang putriku. Thumma ajlasaha an yaminihi aw an shimalihi. Kemudian setelah itu beliau mendudukkannya di samping kanan atau di samping kirinya. Thumma asarra ilaiha hadithan fabakat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbisik kepadanya. Rasulullah berbisik kepada Fatimah. Fabakat. Ya. Maka Fatimah menangis. Faqultu laha lima tabkina. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, "Lima tabkin? Kenapa menangis?" Thumma asarra ilaiha hadithan, fadhahikat. Kemudian dibisik lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Fatimah tertawa. Dibisiki yang pertama dia menangis, dibisik yang kedua beliau tertawa. Faqultu, maka saya mengatakan, ya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ma ra'aituka al-yawmi farahan aqraba min huznin. Ya. Kata Aisyah, saya belum pernah melihat dalam sehari kegembiraan lebih dekat daripada kesedihan. Ya, maksudnya barusan tadi menangis, sekarang tertawa lagi. Fasa'altuha amma qala. Maka saya bertanya kepada Fatimah tentang apa yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Ma kuntu li ufsyia sirra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta qubidan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fasa'altuha. Faqalat, ya. Maka Fatimah mengatakan ketika ditanya oleh Aisyah, apa ya tadi yang dikatakan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah mengatakan, "Ma kuntu li ufsyia sirra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya tidak ingin menyebarkan rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, inilah seorang anak. Anak, ya kita harus pandai menjaga rahasia orang tua kita. Jangan dicerita, kalau itu rahasia ya rahasia. Dan rahasia itu cuma kita yang tahu. Jadi kalau rahasia itu sudah ada yang orang kedua yang mengetahuinya, itu bukan rahasia lagi. Ya. Dia mengatakan, tapi ini rahasia ya, jangan bilang-bilang. Ya, itu bukan rahasia lagi kalau sudah diceritakan. Kalau sudah keluar dari lisan orang yang mengetahuinya, itu bukan rahasia lagi. Ya, Fatimah mengatakan demikian. Saya tidak mau menyebarkan rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu seorang anak yang harus pandai-pandai seperti ini. Jangan menceritakan apa yang disembunyikan oleh orang tua kita. Hatta qubidan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan. Fasa'altuha. Maka saya bertanya kepadanya. Ini kepada Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Faqalat. Maka beliau mengatakan, ini Fatimah, asarra ilayya. Beliau berbisik kepada saya, inna jibrila kana yu'aridunil qur'ana kullasanatin marratan. Sungguhnya Jibril biasanya yu'aridunil qur'an, membacakan kepada saya Al-Quran kulla sanatin marrotan, setiap sana, setiap tahun satu kali. Jadi Jibril setiap tahunnya datang membacakan Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innahu aradani al-aama marrataini. Tapi dia tahun ini mendatangi saya dua kali membacakan Al-Quran. Wa la arahu illa hadara ajali. Dan saya tidak melihat melainkan ini adalah datangnya ajalku. Rasulullah mengatakan begitu kepada Fatimah. Biasanya Jibril ini datang satu kali, satu tahun. Tapi kenapa tahun ini dia datang dua kali? Ya, belum mengatakan sepertinya ini adalah datangnya ajal atau kematian saya. Wa innaki awwalu ahli baiti lihaqan bi. Dan engkau adalah ahli baitku yang pertama kali menyusul saya. Rasulullah mengatakan demikian. Mengatakan kepada Fatimah, kamu yang pertama kali menyusul saya dari kalangan ahli bait saya, dari kalangan keluarga saya. Fabakaitu, maka saya pun menangis. Di Fatimah menangis, ya karena tadi Rasulullah berbisik, ya sepertinya ajal saya sudah dekat akan hadir dan kamu yang pertama kali akan menyusul saya. Faqala, kemudian beliau berkata lagi, ama tardaina an takuni sayyidata ahlil jannah au nisa'il mu'minin, fadhahiktu lidzalik. Ketika dia menangis, maka Rasulullah berbisik lagi, tidakkah kamu ridha, tidakkah kamu rela jika kamu menjadi sayyidah, pimpinannya, ya, pemukanya, penduduk surga, atau wanita-wanita mukminin. Jadi nanti sayyidahnya wanita-wanita mukminin, ya mukminat di surga itu siapa? Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Dialah sayyidahnya. Fadhahiktu lidzalik. Maka saya pun tertawa. Jadi itu yang membuat Fatimah tertawa. Karena Fatimah akan menjadi apa? Sayyidahnya penduduk surga dari kalangan nisa, dari para wanita, ya dialah sayyidah, pemukanya wanita-wanita penduduk surga. Ini termasuk keutamaan Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, ya saya kira ya ini yang bisa kita bacakan dulu pada siang hari ini. Ya, enggak usah ditambah ya. Kalau pembahasan berikutnya baru kita insyaallah kita lanjut pada bait yang ke-20 ya pada pertemuan berikutnya. Ya, jadi ini kita sudah ya membaca beberapa fase kehidupan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan sangat mudah untuk dimurajaah. Ya, apalagi melalui bait ini. Ya, beliau dilahirkan tahun berapa? Sudah lupa? Hah? Ya, tahun gajah. Atau 570 atau 71 Masehi. Tanggal 20 atau 22 April. Bertepatan dengan 20 April. Ya, min Ishrina Naisana. Naisan itu bahasa Arabnya April. Disebutkan pada bait yang sebelumnya. Pada 20 April tahun gajah. Beliau diwafatkan, yaitu dilahirkan dalam keadaan apa? Yatim. Tidak melihat ayahnya sama sekali. Kemudian setelah ayahnya wafat, siapa yang menjadi kafil yang menanggung beban hidup beliau? Kakeknya, ini siapa? Abdul Muttalib. Ini ringkas kalau kita mau menceritakan sirah pada anak-anak kita. Ya, setelah diambil kakeknya, ya, atau sebelumnya, atau ya setelah diambil kakeknya, maka beliau disusui. Siapa yang menyusuinya? Halimah As-Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Kemudian setelah itu terjadi apa? Kisah apa? Dibelahnya dada beliau. Pada usia berapa? Ada yang mengatakan masih berusia 2 tahun lebih. Ada yang mengatakan setelah usia 4 tahun. Kemudian di usia 6 tahun, siapa meninggal? Meninggal siapa? Ibunya atau kakeknya? Kakeknya, ya. Kemudian di usia 8 tahun, meninggal lagi? Ya, ibunya. Demikianlah kehidupan beliau berpindah-pindah pengasuhan. Lahir tidak ada ayahnya. Kemudian dirawat oleh kakeknya. Ya, dan demikianlah. Ya, biasanya kita lebih dekat dengan kakek dibanding apa? Paman. Kalau masih ada kakeknya, biasanya kita tinggal di rumah siapa? Rumah kakek. Itu hal yang wajar ya. Ikatan emosional kita. Tidak ada lagi kakeknya, akhirnya pindah kepada siapa? Pamannya. Ya, Abu Talib. Ya, ibunya meninggal di mana? Di Abwa. Si sebuah tempat yang bernama Abwa. Ketika dia pergi bersafar bersama kakeknya untuk menziarahi keluarganya di Madinah. Setelah pulang perjalanan maka tiba di Abwa, meninggallah siapa? Ya, ibunya. Dan ada hadis yang pernah kita bacakan dahulu. Ya, ini kadang menjadi perkara besar tentang di mana orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seorang mestinya bersandar pada riwayat. Jangan selalu bersandar pada perasaan. Dan ketika riwayat-riwayat itu menerangkan bahwa kondisi orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memang demikian, sebagaimana dikatakan bahwa inna abi wa abaka finnar, ayahmu dan juga ayahku di neraka. Ya, jangan orang terbawa perasaan. Yang mengatakan ini celaan kepada Rasulullah. Ini kurang ajar kepada Rasulullah. Ya, tidak. Ya, riwayatnya seperti itu. Kita hanya bersandar pada riwayat yang sahih. Jangan karena keinginan kita tidak menginginkan hal tersebut, lalu kemudian kita mentakwil ya nas-nas yang datang. Atau kita mendatangkan riwayat-riwayat yang dhaif. Ya, misalnya riwayat bahwa ibu bapaknya Rasulullah itu sebelum Rasulullah wafat dibangkitkan dari kuburnya. Ya, kemudian mereka beriman lalu kemudian diwafatkan lagi. Ya, ini riwayat yang lemah. Bahkan sangat lemah. Ya, tidak bisa dijadikan ya hujjah. Ya kan, tapi ya sebagian orang pada hari ini ya karena terbawa perasaan, ketika kita bawakan riwayat-riwayat ini mereka menyangka bahwa itu adalah celaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bentuk menyakiti dan tidak beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak demikian. Nah. Kemudian usia 12 tahun ke mana? Ke Syam bersama pamannya. Di sana dia bertemu dengan siapa? Pendeta Bahira. Pendeta Nasrani yang mengetahui ciri-ciri atau tanda-tanda kenabian ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dipulangkan di usia 25 tahun, pergi lagi berdagang sendiri, sudah kita bacakan tadi. Kemudian menikah dengan Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu taala anha dan terlahir darinya 6 orang anak. Ini fase-fase kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak sulit insyaallah bisa dihafalkan dan diceritakan ya kembali. Kenapa kita mempelajari sirah? Ya karena kita ini butuh panutan. Butuh kudwa dalam segala sisi kehidupan. Ya hampir semua sisi kehidupan Nabi itu, ya apa yang kita rasakan pernah dirasakan oleh ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang lahir dalam keadaan yatim, ya ingat Rasulullah juga lahir dalam keadaan yatim, bahkan tidak pernah melihat ayahnya sama sekali. Dia mengeluhkan kesusahannya, ya Rasulullah juga pernah susah. Berpindah-pindah pengasuhan, ya Rasulullah juga pernah berpindah-pindah apa? Pengasuhan. Rasulullah berinteraksi dalam masyarakatnya sendiri yang jahiliyah, ya di situ kita bisa mencontoh bagaimana Rasulullah berada di tengah kaumnya yang tidak faham dengan tauhid, yang berada dalam, yang hidup dalam kemusyrikan. Sehingga kita bisa mencontoh Nabi. Ya, dari mana kita bisa mencontoh kalau tidak pernah kita tahu bagaimana sisi kehidupan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal di Al-Qur'an dikatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, sungguh untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada uswah, ada panutan, ada teladan yang baik. Ya, maka dengan mempelajari ya menelaah sirah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kita akan banyak mengambil qudwah, mengambil uswah, ya panutan kepada beliau ya sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya kira ini apa yang bisa kita bacakan pada siang hari ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya ya kepada kita semua. Nas'alullaha salamata wal afiyah an yujannibana minal fitani ma dhahara minhu wa batan. Subhanakallahumma bihamdik wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.